Jadi tahlilan itu merupakan pelaksanaan dari Quran hadis untuk kita mendoakan kepada orang-orang yang mati. Dan itu sampai Allah berfirman, alladzina kuna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mereka telah mendahului mereka itu beriman. Quran, maka kita doakan orang Islam. Hadis, ya tadi banyak ini yang kita baca hadis seperti itu. Jadi tahlil itu merupakan pelaksanaan dari Quran. Yang tidak benar kalau cuma ngandalkan doanya orang lain. Nah, nanti kalau saya mati tolong undang tahlil yang banyak nak yo. Tapi gak sholat, gak puasa, gak zakat, gak ngelakoni, ngandal no tahlil, ya gak nyocok. Jadi doanya orang lain tuh ibarat baju ini cuma ada bolongnya untuk nembel bolong itu. Bude bedena etembel bik tuan orang. Kalau sudah memang bajunya enggak ada, apa yang mau ditempel? Jadi bukan ngandalkan itu. Dan tidak boleh tahlil itu memaksakan diri di sisi biaya. Enggak boleh. Loh Pak, kalau ada orang tahlilan maksa-maksa sampai ngutang-ngutang gimana? Bukan tahlilannya yang dihilangkan, memaksanya itu yang dikurangi. Sama juga orang haji sampai ngutang-ngutang, ada enggak? Banyak. Kadang-kadang sampai mulai tak kelar nyerah. Apakah dilarang haji? Apa hajinya yang dilarang? Ya enggak, ngutangnya itu yang dilarang. Sama juga ada Pak orang tahlilan setelah 7 hari ngutangnya banyak. Kalau gitulah tahlilan dilarang. Lu bukan tahlilannya yang dilarang, ngutangnya itu. Dan juga yang hadir untuk tahlilan tahu diri. Kalau tahu orang miskin, kalau bisa itu dibantu. Nah itu. Itulah ya usaha teknis. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau tanya tentang masalah sebagian jamaah atau sebagian orang kalau sholat. Itu kakinya itu terlalu kangkang. Kadang-kadang harus ditumpangkan antara kakinya sebelahnya apa itu apa jarinya, dan sehingga mengganggu bagi orang yang belian itu ya diganggu. Yang kedua karena mengganggunya terlalu mengganggu ini sehingga ini bengkang, dan mestinya satu soft bisa ditempati orang 10 tapi kadang-kadang cuma untuk seorang 9. Nah, sepertinya ada ajaran begitu kan selama ini. Dari saya mau orang kecil tidak ada kejadian apa, itu memang ada dalilnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Ada hadis Nabi bahwa sawu sufufakum, luruskanlah sofmu. Fa inna taswita sufu minta mamis sholat. Karena meratakan sof itu termasuk daripada kesempurnaan sholat. Ini hadis umum. Bagaimana meluruskan shaf ini khilaf ulama. Ada penjelasan al-katifu bil katifi wa rijla bi rijli, bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Ini dimaknai kalau Imam Hambali sampai saling nempel. Maka biasanya ada teman-teman yang ikut mazhab Hambali itu nyari kaki itu, ya kaki enggak dicari itu. Itu ada goyonan. Ya, Gusmos, ya Mustafa Bisri, sholat. Ya, ada teman yang sebenarnya itu nyari kaki. Ya, Gusmos minggir, cari lagi minggir. Lama-lama ngelompat ke Gusmos itu. Akhirnya si nyari kaki ini tanya, Gus, kok jenengan gak mau nempel? Ya, karena tidak harus seperti itu dalam pendapat yang lain. Loh, kan kalau nanti ada renggang, nanti ada setan yang sholat di situ, Gus. Ya enggak apa-apa kalau setan mau sholat, itu bagus katanya. Ya guyonan itu. Nah, kalau Imam Hambal itu mau sampai nempel. Tapi jumhur ulama, Imam Syafi'i dan yang lainnya, tidak harus nempel, tapi sejajar. Dan memang tidak boleh sampai ada renggang yang sekiranya cukup untuk orang sholat di situ. Jika walaupun tidak nempel sejajar, itu tidak apa-apa. Lalu begitu juga kaki ini, kalau madzhab Syafi'i ini adalah antar kaki satu dengan yang lain itu sibrah, sak jengkal. Enggak perlu metang-tang. Ya. Tidak harus seperti itu, metang-tang akhirnya. Enggak. Sibrah antara kaki satu dengan yang lain itu sak jengkal jaraknya itu. Hah? Oh ya, orang metang-tang orang gak nemu tempat. Enggak, tidak seperti itu. Makanya saya kemarin itu waktu umroh ada teman yang biasa sholat begitu. Yaitu satu pendapat saja, saya tidak menyalahkan. Tapi hendaknya memahami kondisi. Setelah dia di Mekah dia, Ustaz, ternyata di Mekah ini orang sholat macam-macam ya. Macam-macam ya. Ada yang begini, ada yang cuma gini, ada yang gini. Semua benar, ada yang kakinya begini. Bahkan dia selama ini yang katakan, yang dia yakin, adzan dua kali Jumat itu bid'ah. Setelah di Madinah, adzan dua kali. Di Mekah, adzan dua kali. Duh, di Madinah kok adzan dua kali ya? Nah itulah, maka perlu ngaji. Jadi Pak, itu ada memang pendapat seperti itu, apalagi mengikuti tata caranya sholatnya Syekh Albani seperti itu. Dan itu hanya satu pendapat saja, yang lain tidak seperti itu. Yang penting sejajar Pak, dan jarak antara kaki-kaki itu sak jengkal. Gak harus nyari kaki, enggak. Wah. Yang penting lurus. Ya juga tidak benar Pak kalau kemudian lenggang-renggang, itu tidak benar. Harus lurus, sejajar, rapat. Sawu sufufakum, luruskanlah sofmu. Fa'intaswata sufu minta mamis sholat. Luruskan sof itu termasuk kesempurnaan sholat. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab bu, sofu, sawu, enggak lurus, tang-tang. Itu Umar bin Khattab Pak, lurus sofnya. Itulah umat Islam harus saling toleransi satu dengan yang lain. Para bapak, para ibu, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman ila kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.